Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial jelas menghendaki presiden sebagai pimpinan eksekutif bisa menjalankan pemerintahannya secara lebih tegas dan tidak perlu terpancing atau ikut larut dalam tarik-menarik kepentingan antar elit seperti yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Hermawan Sulistyo menambahkan, jika sistem pemerintahan ini bisa berjalan mulus, maka peluang bangsa ini untuk maju juga makin terbuka lebar. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, mungkinkah rakyat di tingkat grassroots bisa menyadarkan para elit agar tidak lagi menonjolkan kepentingan mereka agar kondisi ideal bagi bangsa ini bisa tercipta? Enggak, mana ada grassroots itu kan buat diinjek-injek. Bagian yang ideal itu cuma di emperan surga itu ada gitu kan. Ini realitasnya itu begini kan gitu. Realitas politiknya begini, realitas kehidupannya kayak begini gitu. Ada satu dua yang bisa nginjek gitu kan. Yang lain kan lebih suka diinjek-injek. Baik terpaksa maupun tidak kan. Marilah kita jadi penginjak-injak, jangan mau diinjak-injak kan gitu. Baik Pak Her, ada juga yang berpendapat carut-marut yang terjadi sekarang diakibatkan oleh banyaknya partai dalam sistem pemerintahan presidensial sehingga perlu penyederhanaan. Ya, kalau kami dulu itu biarkan berlangsung alamiah. Alamiah itu apa ya, kalau bikin partai kalah melulu ngapain bikin partai, mendingan gabung sama yang gede kan gitu. Salah satu yang saya bilang tadi para perampok ngumpul di Senayan itu karena perolehan suara itu dikompensasi dengan dana dari negara gitu loh. Jadi bikin usaha PT sekarang ini, itu apapun PT-nya itu sulit untung. Lebih menguntungkan bikin PT partai gitu. Karena kalau bikin partai, kalah pemilu pun suaranya masih dikompensasi oleh anggaran, oleh dana. Saya nggak tahu berapa sekarang, dulu kan 1.500. Kemudian jadi 2.500 per suara. Ya untunglah kita. Kala-kala nggak dapat kompensasi, kita jual ke partai besar masih untung. Balik modal, bukan balik modal. Untung-untung dikit lah gitu. Bisa petentang-petenteng, lihat aja mana petinggi partai yang nggak petentang-petenteng. Kelihatan kalau di bandara, kelihatan kalau di tempat-tempat publik kan, di ruang publik gitu. Nah, jadi itu alamiah, artinya kalau penyerdanaan itu harus alamiah. Yang siapa bilang di Amerika tuh yang disahkan hanya dua partai, Demokrat sama Republik, ada partai komunis, ada partai independen, ada macam-macam kayak gitu. Tapi mereka nggak bisa tumbuh karena apa? Ya kalau bikin terus nggak akan pernah bisa menang pemilu untuk apa? Kecuali orang kaya yang geblek kayak Ross Perot itu dulu. Terus aja dia maju, dia bikin partai aja, maju presiden, gak jadi lagi ya, terus aja karena dia punya duit banyak, seneng aja begitu gitu. Nah, di kita kan tidak gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.